Yeah. Jadi orang yang mulia dalam kegiatan tersebut masih akan dijalankan dengan betul 40 hari yang kita mengatakan tadi. Tapi pertahanan juga seluruh umat ini dalam Allah. Bisa ada sendiri seluruh umat ada sendiri. Kita bukan orang takdir, kita bukan orang dakwah, kita bukan ahli tersebut. Kita adalah umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita milik semua orang dan secara milik kita. Oleh insyaAllah, kita bukan persatuan kita bagi kita adalah usaha yang kita memaham. Kita umat yang kita memaham. Jadi kita kena bawa semua. Oleh insyaAllah, jadi keluarga yang memaham dan mungkin untuk tubuh ada lagi di Papua. Jadi kami tak boleh tahu lagi. Sekiranya tuan-tuan boleh korban utama orang yang kandung jawab. Ada beberapa kesadaran yang kita tak sempat untuk mendatangkan dari kecil. Jadi kita tuan-tuan utama orang yang kandung jawab untuk bersama kami yang kita menentukan dan di kota-kota kita terima mendatangkan. Mendatangkan tentang jual hantar, mendatangkan tentang apa ini, dakwah harian dan sebagainya. Bukan malam macam guru pasti besar yang tak dapat menggunakan tempat berusaha. Dan itu penting kan? Jadi kita orang-orang yang berawal lama untuk kita yang cukup bersama dengan kita kuat untuk kita menggunakan lagi. Satu alasan yang sanggup korban insyaAllah. Boleh Allah, ya Allah, bantulah orang-orang kami, kosong dan semarang Allah, وعلى آله وصحبه وسلم على رب العالمين وسلام على سيدنا محمد وعلى آله.